السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم وأن أزاكم الله. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله. Malam hari ini malam Jumat tanggal 1 Jumat Tani 442 Hijriah atau tanggal 14 Januari 2021, kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari Syarah Aqidah Sinah, Syarah Aqidah atau Sitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Taimiyah yang meninggal tahun depan, dan diberikan penjelasan gamblang jelas dan komprehensif oleh Syekh Muhammad bin Shalih Taimin rahimahullah. Dan kita sampai di halaman kitab ini. Nah, qala syarih rahimahullah, berkata syarih, syarih masih Syekh Muhammad bin Shalih Taimin rahimahullah. Wa hadani naw'ani min anwa'i tauhidi لا يجحدهما ولا ينكرهما ولا ينكرهما ولا ينكرهما أحد من أهل القبلة من أهل القبلة منتسبين إلى الإسلام منتسبين إلى الإسلام. Jadi di sini karena pecah-pecah, karena mungkin kalau paragrafnya di syarah ini panjang-panjang. Jadi kalau misalnya Anda bacakan sesuai dengan nidom sebelumnya, satu paragraf selesai, nanti terlalu sulit untuk ikuti. Jadi Anda setengah paragraf atau berapa poin Anda berhenti, dan kemudian baru akan menyebutkan terjemahannya. وهذا نوعاني من أنواع التوحيد لا يجحدهما ولا ينكرهما أحد من أهل القبلة منتسبين إلى الإسلام. Jadi ini adalah dua macam dari macam tauhid yang tidak ada orang yang bisa ya ngeyel atau mengingkari keduanya, seorang pun dari ahli kiblah, dari orang yang ini agama dapatkan, artinya ahli kiblat maksudnya apa? Muntasibina ilal Islam, yang mereka menisbatkan kepada Islam. Karena Allah Ta'ala muwahhadun birububiyyati. Karena Allah Ta'ala muwahhadun birububiyyatihi wal uluhiyyati. Karena Allah Ta'ala ini adalah muwahhadun, yang dijadikan satu, yang dijadikan esa. Artinya esa dalam zatnya, esa dalam kekuasaannya, dan esa dalam segala hal. Ya Allah hanya satu. Kayak muwahhadun bi rububiyyatihi. Muwahhadun dengan rububiyahnya. Kalau dikatakan rububiyah itu maksudnya apa, Mas? Rububiyah. Dengan Allah. Baik. Ya, maksudnya. Dan Allah membarik. Oh, baik. Itu kalau sebutkan rububiyah, maka di sini kita meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu esa dalam hal apa? Paham penciptaan. Hal khalq, dan dalam hal apa? Dabbir, yang mengatur. Dan Allah Azza wa Jalla apa juga? Mulk, yang menguasai. Nah, jadi di situ jelaskan bahwasanya tiga itu, tiga yang paling utama. Nah, kalau disebutkan uluhiyah apa? Ini adalah kaitan dengan ibadah. Ahadun minal bashar. Rububiyah. Lakin hasala fima ba'du anna minal nasi manidda'a uluhiyata ahadin minal bashar. Kagulati rafidati masalan. Alladina yakuluna inna aliyan ilahun. Kama sona'a za'imuhum Abdullah ibn Saba' haythu ja'a ila Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa qala lahu anta Allahu haqqan. Lakin Abdullah bin Saba asluhu Yahudiyun. Ya, Mas. Allah Azza wa Jalla kan kemudian kita bisa tutup kopi wine. Nah. Allah Azza. Dan jangan pernah tum capek atuk Maka ketahuilah, jika usaha uang rangka untuk syar'i, Allah akan memberi hasil yang terbaik, barokah dan apa yang senang. Tum tahu barokahnya ilmu, salah satunya paling bisa kelihatan komes. Barik. Yang lain. Hasan. Yang lainnya. Assalamualaikum. Bahkan lagi untuknya. Yang ketiga, wis. Bapak Farah. Mudahkan untuk lainnya. Tenangan jiwa. Terus, yang keempat. Empat mas, dan gini-gini mas. Rik apa Rik? Mas Chan. Orian. Yang keenam mis, ada satu yang paling utama mas, apa misteri terkulih tanpa ada guru. Wah ini delapan. Kantong tulis. Empat semua. Satu lagi. Oh, mas. Di bersama dalam ibadah. Sudah ada rangkuman. Tasoh yang Jordan Hasan balik Ilan kita om okay. Apa ada amal soalnya Mas Arif itu katakan artinya anak libur Allah tak akan di tak kuat ketika aku menyibukkan diri dengan kajian terus maka beban-beban itu seolah-olah Allah mudahkan. Artinya di sini adalah beban hidup. Salah satu beban hidup bagi orang yang sudah menikah, anak dan istri, itu amanah yang terkadang bisa menjadi kehidupan dan terkadang bisa menjadi tabungan sakral. Paham maksud Ana? Di balik itu semua, terkadang ada seorang bapak tidak mempunyai waktu untuk apa? Bergelut dengan anaknya. Untuk mengajari dia tentang akhlak, mengajari dia tentang kebaikan, mengajari tentang sesuatu yang manfaat dari hidupnya. Dia gak punya waktu. Bapaknya sibuk dengan kajian. Alhamdulillah kajian sudah dan dari Allah Azza wa Jal kita akan kemudahan. Belum ada kajian. Kalau masih tempatnya jadi anak katakan antum itu bisa didik anak dan istri antum menjadi baik dengan cara antum menuntut ilmu syar'i. Yang pertama dengan ilmu syar'i itu tadi antum bisa memperbaiki akhlak, ucapan, tutur kata, adab, akhlak pada anak dan istri. Dan yang lainnya adalah kaitannya dengan apa? Seandainya anak-anak itu antum tahu mereka itu butuh dengan dekapan antum, dengan anak-anak itu pengin bermanja-manja dengan antum. Tapi ternyata antum harus mengadakan kajian ilmu. Pulang malam mereka sudah tidur. Kira-kira apa yang terjadi? Asar pengaruh kebaikan yang antum sudah tanam di majelis ilmu itu akan bisa dirasakan oleh mereka tanpa mereka itu diajari dari A sampai Z. Paham? Itu seperti magnet, Mas. Antum itu magnet-magnet kebaikan. Yang ketika orang-orang sekitar antum itu akan mendapatkan kebaikan pula. Tapi kalau misalnya magnetnya itu muri dengan tidak bisa menarik, dia pun jarang mendatangi majelis ilmu. Maka pengaruh-pengaruh kebaikan pun akan berkurang. Anak-anak menjadi liar, sering mengeluh. Seperti itu. Ini dirasakan saat itu saya sholat Mas Arifatullah. Jadi ketika beliau memutuskan untuk 2 hari libur karena libur nasional dan kemudian 1 hari ada uzur, beliau mengatakan 2 hari itu begitu berat bagiku. Seluruh beban, seluruh permasalahan kehidupan seolah-olah 2 hari itu menumpuk menjadi satu. Dan itu tidak terjadi ketika aku mengajarkan ilmu, aku menuntut ilmu. Karena katakan, kalau misalnya antum itu masih ragu bahwa menuntut ilmu syar itu adalah memperbaiki hidup antum, maka ketahuilah efek samping dari menuntut ilmu syar itu bukan dalam rangka hanya untuk mengentaskan kebodohan pada diri kita. Tapi sesungguhnya itu ada mengantarkan kebaikan-kebaikan yang akan bisa dirasakan lewat keikhlasan antum. Lewat kebaikan antum. Lewat adab dan akhlaknya antum. Itu otomatis. Anak istri antum akan terbawa dengan sendiri. Tapi kalau orang itu jarang mendatangi majelis ilmu, datang jarang baca Al-Quran, jarang baca hadis, dan yang lainnya, tentunya hanya dari kasur, tempat kerja, kasur lagi, seperti itu saja, maka orang akan melihat kenapa dia itu sudah faham, bisa ini, bisa itu, tapi anak istrinya tidak bisa diajari. Anak istrinya masih seperti itu, tanda kutip. Padahal dia juga kadang-kala kelihatan loh di majelis ilmu. Maka kita katakan, bisa jadi ketika dia datang di majelis ilmu, tidak membawa dengan sepenuh segenap keikhlasan yang dia. Tapi ketika dia itu mendatangi majelis ilmu, membawa segenap keikhlasan yang dia punya, maka asar pengaruh positif itu akan menyebar kepada orang-orang sekitar. Termasuk yang paling bisa merasakan adalah anak dan istri. Sampai di sini. Begitupun orang yang senantiasa ketika seharusnya dia bisa mendekap anaknya, dia beralasan dengan apa? Abi punya kerjaan kantor. Iya. Ternyata itu bukan pekerjaan kantor. Ya hanya untuk kumpul dengan teman-temannya. Jangan sesuatu yang tidak. Itu pun nanti akan menjadikan anak itu keras terus. Kok kenapa abik saya sering berikan keterangan yang tidak benar. Maka begitupun dia akan membalas. Usaha untuk berbohong. Untuk mendiamkan orang tuanya. Dan dia akan asik dengan. Ini terjadi. Sama-sama. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan khairukum khairakum ahli wa ana khairukum li ahli, apa maksudnya di hadisnya sahih? Lihat ke Midi dan yang lain, ada ulama yang mengatakan juga. Namun di sini, sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian orang yang paling bagus interaksi keluarganya. Dan aku adalah terbaik dari kalian dalam hal berinteraksi. Ini maksudnya apa di situ? Ketika antum itu berinteraksi, antum bisa jadi habis waktunya antum di jalan, cuma di kantor, tempat pekerjaan, dan yang lainnya. Tidak ada waktu yang efektif untuk membantu anak-anak antum bercengkrama, sendoguro, memanjakan mereka dan yang lainnya. Tapi antum faham, ketika orang itu menyibukkan dengan ilmu, maka itulah barokah ilmu akan apa? Menyebar. Ini juga terjadi pada Syekh Abdul Bari Habibullah. Ketika Syekh Abdul Bari Habibullah ditanya, ya Rasulullah, ya Syekh, mada tarakta ahlaka yaumi? Kul terus, hal tarakta syai'an ahlika? Syekh, kau itu biasa sibuk dengan belajar kitab. Apakah engkau itu meninggalkan sesuatu untuk keluargamu? Syekh mengatakan, taraktu ahli ma'abarakatil. Aku meninggalkan keluargaku itu dengan barakahnya ilmu. Seandainya aku itu menghabiskan waktuku 8 jam bahkan lebih untuk ilmu baca, dan aku tidak bertemu dengan anak-anakku dan keluargaku, aku yakin apa yang aku lakukan sekarang ini, bahasanya anak, apa yang aku lakukan sekarang ini akan bisa memberikan imbas positif kepada mereka tanpa aku melakukan sesuatu ini dan itu. Karena otomatis kebaikan-kebaikan itu akan menumbuhkan kebaikan yang lainnya pula. Sebagaimana orang yang mendobit, orang yang kalau dia itu menghargai waktu, dia tidak akan pernah berani untuk senantiasa terus-menerus telat. Kalau antum itu telat sekali dua kali tidak masalah. Kalau terus-terusan telat, saya pernah mengatakan dan itu diulang-ulang lagi. Kalau ibu Ana menasihati Ana, kemarin kamu menasihati dia. Terlambat itu ketika Ana mendengar dari Allah apa yang Ana katakan itu diulang lagi. Allah Allah azza wajalla Allah tobit bil ibadah talab al ilm Allah azza wajalla yang senantiasa disiplin dalam ibadah, disiplin dalam menuntut. Kita lanjutkan lagi. Jadi tadi Abdullah bin Sabah asalnya itu adalah seorang Yahudi. Dakhala fi dinil Islam bi da'wa tasyayyu' li ahlil bait. Asal dari Abdullah bin Sabah ini Yahudi. Yaitu Yahudi. Dan dia dakhala fi dinil Islam, masuk kepada agama Islam, bidakwat tasyayyu' di ahlil bait. Dia dengan dakwahan Syiah. Dalam rangka apa? Untuk mencintai ahlil bait. Anak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yufsida ala ahlil islami dinahum. Itu merusak agama Islam. Ala ahlil Islam. Ahlil Islam, orang pemeluk-pemeluk itu dirusak agama mereka. Kama qala dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qala inna hadza sana'a, sungguhnya ini adalah dia melakukannya, kama sana'a bulisu ina dakhala fi dinin nasara liyufsida dinan nasara. Ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah. Ini sebagaimana dilakukan oleh bulis ketika dia ingin merusak apa? Nasrani. Artinya di sini bulis itu Paulus, Mas. Bulis itu Paulus. Ini tindakan yang anak-anakan ini dilakukan oleh polis. Dilakukan oleh polis ketika dia masuk Nasrani, liyufsida dinan Nasara, untuk apa? Menghancurkan agama Nasrani. Hadha ar-rajulu Abdullah bin Sabah qala li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ini orang bernama Abdullah bin Sabah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, anta Allahu haqqan. Kau itu adalah benar-benar Allah yang sebenarnya. Ali bin Abi Thalib la yardha anna ahadan. Ali bin Abi Thalib itu tidak ridha. Tidak ridha apa? Yunziluhu fawqa manzilatihi. Huwa. Jadi Ali bin Abi Thalib itu tidak ridho bahwasanya ada seorang yang dia itu menjadikan kedudukannya itu di atas kedudukan yang seharusnya. Paham sama sih? Hatta innahu radhiyallahu an min insafihi wa adlihi wa ilmihi wa khibratihi kana yaqulu ala mimbaril kufati khairu hadil ummati ba'da nabiyyiha Abu Bakrin tumma Umar khairu hadil ummati ba'da nabiyyiha Abu Bakrin tumma Umar yu'linu dhalika fil khutbati wa qad tawatara an naqlu anhu bidhalika radhiyallahu anhu walladhi yaqulu hakadha yukirru ويقروا بالفضل بالفضل لأهله من البشر كيف يرضى أن يقول له قائل إنك أنت الله ولهذا عزرهم أبشع عزرهم أبشع تعزير أمر بالأخاديد فخذت ثم ملئت حطبا وأوكدت ثم أتى بهؤلاء فقذفهم في النار وأحرقهم بها لأن فريتهم عظيمة والعياذ بالله وليست هينة Di sini jelaskan Abdullah bin Sabah awalnya asalnya Yahudi untuk merusak Islam itu dengan Syiahnya dia pakai jalur apa cinta Ahlul Bait. Kayak antum lihat orang-orang yang mengatakan ciri-ciri orang-orang Syiah itu apa pakai kata-kata apa? Ahlul Bait. Ini apa? Untuk merusak orang-orang Islam terhadap agamanya. Bagaimana dilakukan, dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah bahwasanya apa? Ini sebagaimana dilakukan oleh Paulus. Ketika dia masuk kepada agama Nasrani dan ingin menghancurkan agama. Hadha rajul Abdullah bin Sabah qala li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan orang ini Abdullah bin Sabah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, anta Allahu haqqan. Engkau adalah Allah yang Ali bin Abi Thalib la yarda an ahadan yunziluhu fawqa manzilatihi huwa hatta innahu radhiyallahu anhu tafihi wa ilmihi wa khibratihi kana yaqul ala mimbaril Kufah khairu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakar. Orang ini Abdullah bin Sabah kata kepada Ali bin Abi Thalib, anta Allahu haqqan, engkau adalah Allah yang sesungguhnya. Wa Ali bin Abi Thalib la yarda, Ali bin Abi Thalib itu tidak ridha anna ahadan yunziluhu fawqa manzilatihi, yaitu tidak ridha untuk itu diturunkan di atas kedudukan yang seharusnya. Hatta innahu radhiyallahu anhu, sampai dia itu justru Allah ridhoi min insafihi wa adlihi, karena dengan sebab insafnya dia dan adilnya dia. Insaf maksudnya di sini adalah sifat apa? Pertengahan dia dan juga adilnya dia. Wa ilmihi safihi wa adlihi wa ilmihi wa khibratihi, itu tentang la yardha Ali bin Abi Thalib itu tidak ridha anna ahadan yunziluhu fawqa manzilatihi, bahwa seorang itu menempatkan dia di atas tempat kedudukan yang seharusnya. Hatta innahu radhiyallahu anhu min insafihi, bahkan ini diridhai oleh Allah azza wajalla dengan sebab apa? Min insafihi wa adlihi, karena dan keadilan dia. Wa ilmihi dan ilmunya. Wa khibratihi dan pengalamannya. Kana yaqul 'ala mimbaril Kufah, Beliau itu senantiasa mengatakan kepada mimbar di daerah Al-Kufah. Khairu hadil ummati ba'da nabiyyiha Abu Bakar. Baik-baik dari umatku ini setelah nabi mereka adalah Abu Bakar dan Umar. Saya mau tanyakan. Ini jelaskan paragraf ini ketika Ali bin Abi Thalib itu tidak ridho pada seorang pun yang menempatkan dia tempat yang di atas yang seharusnya, maka di sini katakan tentang apa safnya, adilannya, ilmunya, amannya pada atau di atas mimbar Al-Kufah. Tu khairu hadil ummati, sebaik-baik dari umatku ini, umat ini ba'da nabiyha, setelah nabi mereka adalah Abu Bakar. Tsumma ingin menepis ke pengkultusan orang-orang Syiah. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Ingin menepis pengkultusan orang-orang Syiah. Paham saya ini? Kemudian Nabi SAW itu yu'linu dhalika fil khutbati. Nabi SAW memproklamasikan, mengumumkan yang demikian itu ketika beliau khutbah. Ali, dia tu, katakan Nabi. Ali radhiyallahu an itu berbicara di atas mimbar di Al-Kufah, dia mengatakan khairu hadil ummati ba'da nabiyha Abu Bakrin tsumma Umar. Baik, umat setelah nabinya mereka adalah Abu Bakar dan kemudian Umar. Kata-kata Abu Bakar tsumma Umar ada yadullu ala anna Abu Bakar fawqa Umar. Tsumma ay laisa bi nafsi tabiq, tidak dalam apa tingkatan yang sama. Paham? Nah, dan ketika antum lihat bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bawakan pendalilan-pendalilan yang orang terkadang tidak memahaminya komplit. Saya sebetulnya innaka anta Allah yang mengatakan yu'linu fil khutbati, beliau itu Umar Ali radhiyallahu anhu mengumumkannya di khutbahnya. Tawaturun naql. Ini sudah tawatir, banyak yang meriwayatkannya, menukilkannya banyak. Bidzalika radhiyallahu anhu. Yang itu dengan radhiyallahu anhu. Paham jam di sini? Kemudian yaqulu hakada wa yukiru bi fadli ahli bil bashar kaifa yardha an yaqula lahu qa'il inna Allah. Dan di sini jelaskan tentang perkataan Ali radhiyallahu anhu bahwasanya yang disebutkan itu dan ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tawatur naql. Apa? Penukilannya itu banyak, Mas. Mutawatir, Mas. Anhu darinya bidzalika radil an. Jadi bukan hanya satu, ya, banyak sekali yang diurut. Walladhi yaqulu hakadha yuqirru bi fadli li ahlihi min al-bashar. Kaifa yarda an yaqula lahu qa'il? Allah. Ini mengumumkan yang demikian di dalam khutbahnya, yaitu khutbah apa? Ali bin Abi Thalib. Wa qad tawatara an-naql. Dan ini sudah penukilannya sudah tawatir. Tidak dilakukan lagi. Ya, walladhi yaqul, dan orang yang mengatakan hakada yang demikian, yukiru bi fadli li ahlihi. Yaitu menetapkan keutamaan-keutamaan kepada keluarganya itu diri. Minal bashari. Jadi manusia. Kaifa yardha an yaqula lahu qail. Bagaimana dia ridha kalau yang mengatakan ini adalah yang berkata innaka antallah, punya engkau itu adalah Allah. Walihada azzarahum, ya, absya ta'zir. Jadi di absya'a ta'zirin. Absya'a ta'zirin. Sehingga disebutkan di sini kaitannya dengan apa? Kaitannya ketika orang itu mengindahkan. Tidak mau. Ya, innaka antallah. Dia mengatakan apa? Orang-orang syiah ini. Sungguhnya engkau itu benar-benar Allah. Benar Allah. Walihada azzarahum absya'a ta'zir. Oleh karena itu di sini ya kaitannya dengan di sini jelaskan yu'linu dhalika fil khutbah, ini menunjukkan ini terjadinya khutbah. Waqad tawatara naql anhu bidzalika radir an, dan ini sudah nakalnya, pemindahannya itu sudah banyak itu dilakukan. Walladhi yaqul hakadha yukiru bi fadli ahli ahlihi min al-bashari. Kaifa yarda an yaqula lahu qail innaka antallahu wa lihadha azzarahum absha ta'zir. Amara bil akhadid. Fa khadtu thumma muliat khutoban wa au qadat thumma ata biha ulai faqadafuhum bin nari wahrikuhum biha li anna fariqatahum azimatun muliat. Laisat hayyinatan. Ya. Laisat ahwalu. Dan. Tanggi semua. Wa yuqal. Wa yuqal. Inna Abdullah ibn aba haraba wa lam yumsikuhu. Al-muhim anna Ali ibn Abi Talib ahraqa sayyat. Ahraqa sayyat bin nari. Ya'annahum idda'u fihi ulu. Di لي ولهذا عزرهم أبشاع التعزير لي لهذا كان itu ketika orang menjelaskan hal tersebut. Dijelaskan apa yang tadi disebutkan ada karena ini azzarahum azzarahum absha'a ta'zir thumma muli'at hataban thumma muli'at hataban. Ya, Pak. Abdullah bin Sabah ketika disebutkan di sini azarahum absha'a ta'zir. Artinya di sini dia itu sudah ditangkap ingin dilemparkan. Artinya ketika azarahum dia akhirnya disiksa. Ditaliin amara bil akhadid dan ini memerintahkan untuk bil akhadid fa khuddat thumma muli'at hataban wa ukidat. Nah, dijelaskan di sini qail orang yang berkata innaka antallah, kau adalah Allah yang sesungguhnya. Lihada, karena itu minal bashar manusia kaifa yardha an yakula lahu qail, bagaimana dia ridho kalau ada yang mengatakan innaka anta wallah, punya engkau itu adalah apa hakikatnya Allah. Walihada azzarahum absha ta'zirin, maka sini pun orang ini ya ditangkap. Amara, kalau misalnya disebutkan ya bahasanya kata-kata walihada azzarahum absha'a ta'zirin, mereka itu menyiksa. Amara bil akhadid fakhadat thumma muli'at ataban. Jadi maksudnya di sini mereka itu akan dihukum dengan hukuman paling berat. Kemudian harus dibuat seperti apa mas? Parit atau tempat untuk landasan apinya. Kemudian itu kemudian dia dinyalakan kayu bakar tersebut dan ditangkap dan dilemparkan ke dalamnya. Dia bakar habis oleh api. Maka disebutkan di sini waqad tawatara naql an Abdullah radhiyallahu anhu, ini sudah menukilkan yang paling banyak dari Ali radhiyallahu anhu dari naql walladhi yaqul hakada wa yukiru bi fadli li ahlihi min al bashar kaifa yarda an yakula lahu qail, dia berkata kepada ketika tetapi ada keutamaan dari keluarganya dari manusia. Kaifa yardha, bagaimana dia itu ridha an yakula lahu qail, mengatakan kepada orang yang berpendapat innaka anta Allah, sungguhnya engkau itu adalah Allah hakikatnya. Walihada azzarahum absha'a ta'zir, karena itu ini mereka kemudian dikumpulkan kemudian siksa. Amara bil akhadid fa fakhadan, dan itu dikumpulkan pendem tuma muliat hataban, kemudian dipenuhi dengan kayu bakar. Kayu bakar itu apa mas? Taruh di mana kayu bakar itu mas? Saya tahu. Naruh kayu bakar yang paling aman paling bisa bagus sekali apa mas? Tumis itu sudah mulai terpejam. Coba. Dan kemudian dan kemudian bakar. Kemudian di sini ثم أتى بهؤلاء فقذفهم في النار وأحرقهم بها. Kemudian mereka itu jadikan. Jadi kalau misalnya antum bisa bayangkan orang itu diikat, taruh di tengah parit. Parit itu ada kayu bakarnya yang banyak, api di situ. Kosong. Dianna firyatahum adhimah. Karena larinya mereka itu betul-betul sangat dahsyat. Artinya apa? Abdullah bin Sabah itu melarikan diri. Melarikan diri. Mau dibakar itu dia melarikan diri dan tidak bisa ditangkap. Dan ini walaysat hayyinatan. Ini bukan perkara yang sepele. Wa yuqal katakan inna Abdullah bin Sabah haraba walam. Dan ada yang mengatakan bahwasanya Abdullah bin Sabah itu min ahli al-qiblah la yunkiruna hadaini mu'aini min at-tauhid. Paham sampai sini? Dikatakan inna Abdullah bin Sabah. Punya Abdullah bin Sabah itu adalah kaitannya di sini apa? Jadi maksudnya di sini kaitannya yuqal inna Abdullah bin Sabah harba walam yamsikuhu. Al-muhim anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ahraqa سبئيتي سبئيتي بالنار لأنهم ادعوا فيه. Jadi maksudnya di sini kaitannya bahwasanya inna Abdullah bin Sabah itu yang melarikan diri wala yumsikuhu dan tidak pernah bisa dikejar itu ditawan lagi enggak bisa. Al-muhim yang penting di sini anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ahraqa sabaiyata binnar. Ali bin Abi Thalib itu membakar di Ali bin Abi Thalib itu membakar pengikutnya Abdullah bin Sabah dengan api. Ya'annahum idda'u fihi karena mereka itu apa menyeru. Dalam agama Islam itu uluhiyahnya dengan apa uluhiyah. Selesaikan. Fanaqulu kullu man kana min ahli al-qiblati la yunkiruna hadaini naw'aini min at-tauhid wa huma tauhidur rububiyyati wa tauhidul uluhiyyati. Wa in kana yujadu fi ba'di ahli al-bid'i man yu'allihu ahadan min al-bashar ahadan minal bashar. Lakin aw lakin alladhi kathra fihi niza'u baina ahli al-qiblati huwa al-qismu ats-tsalitsu wa huwa tauhidul asma' wa sifat. Kita katakan kullu man kana min ahli al-qiblati. Setiap orang-orang yang ahli al-qiblah, artinya seorang muslim. Jadi kalau misalnya dikatakan kalau ada orang yang mengaku ahli kiblat, ya la yungkiruna hadain na'ain, tentunya dia tidak akan mengingkari kedua macam tauhid ini. Tauhid apa mas? Wahuma tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Ini adalah dua tauhid, ya, dan tauhid uluhiyah. Wa in kana yujadu fi ba'di ahli al-ilmi ahli bid'ah apa? Nah, ada di sebagian ahli bid'ah man yu'alli ahadan min al-bashar. Yaitu apa? Menuhankan seorang dari kalangan manusia. Menuhankan seorang dari manusia. Lakin alladhi kasra fihi niza' baina ahli al-qiblati huwa, dan yang paling banyak adanya pertentangan di antara ahli kiblah itu yang pertama al-qismu tsalitsu bahwa tauhidul asma wa sifat. Macam yang ketiga adalah tentang apa? Tauhid asma wa sifat. Nah, ini antum bisa lihat fanaqulu. Kata-kata fanaqulu ini dijelaskan oleh sebutannya, kalau fanaqulu kita katakan. Tapi bisa dikatakan apa? Ar-rajihu indana, paling kuat menurut pendapat kita, persepsi kita ini seperti ini. Saya sebutkan di sini. Fanaqulu kita katakan. Siapa mengatakan di sini? Hada huwa alladhi kathra fihi al-khawdu. Ya, fanqasama an-nasu fihi ila thalathati aqsamin wa hiya wa hum mumaththilun wa mu'attilun tadilun wal mu'attilu imma mukaththibu aw muharrifun. Al-qism ats-tsalits yaitu tauhid asma wa sifat. Ini adalah yang paling banyak. Ya, haud. Haud maksudnya apa? Maksudnya haud ini adalah kalau misalnya antum lihat pembicaraan yang sangat intens, viral di mana-mana. Ya, ini sangat banyaknya ini adalah makanya wangqasamanna sufi tasarasa aksam, dan orang-orang saat itu dibagi menjadi tiga macam. Wahum mumassilun wa mu'attilun wa mu'tadilun wal mu'attilu imma mukadzibun au muharrifu. Ini kita Allah dan menjadikan semangat kita terus berlanjut dan musyari. Dan ingat mas, tadi anak katakan di awal-awal, menuntut ilmu itu adalah sebagai man salakata tamisu man sahalallahu bihi tarikan kata tarikan ilal jannah, ini sesungguhnya adalah sukses yang sebenarnya. Jangan pernah antum sikapkan ketika antum syar'i, meskipun itu harus menahan rasa kantuk, capek, penat dan sebagainya, jangan pernah mengeluh dan kobarkan semangat dan kuatkan ikhlaskan Allah Azza wa Jalla, maka ikhlasnya itu adalah kepada orang-orang di sekitar. Allahumma salli wa sallim wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.